tersayang, yang tersayang, Ibu si sulung, yang tersayang, istriku yang tercantik, yang tercantik, Ibu si bungsu. Kaulah yang paling apik urusan duit, wajahmu cemerlang di tanggal gajian. Istri kan bahagia, bahagia. Ajaklah belanja, bahagia. Cinta semakin lengket, semakin lengket. Lewat supermarket, suami tak pelit isi kartu kredit. Istri tambah sayang, janji takkan melukai hati dan tidak akan kawin lagi. Aku bersumpah cintaku takkan berubah. Aku tak ingin untuk berpisah. Adindaku yang cantik, putri mertua yang tercantik, adindaku yang sabar, teman bertengkar yang selalu bersama suka dan duka, yang paling tidak mau dimadu. Yang paling apik urusan duit, wajahmu cemerlang di tanggal gajian. Aku berjanji takkan melukai hati dan tidak akan kawin lagi. Aku bersumpah cintaku takkan berubah. Aku tak ingin untuk berpisah. Aku tak ingin untuk berpisah.